ana nggih Mu'adz bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang. Pulang terus fa'amma masjidah qaumi, terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salate salat napa? Ya ada. Salat iada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih, dadi salat bar asar kan gak oleh nggih, kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ku iada. Iku ya iku mau Mu'adz makmum Kanjeng Nabi badhe niku pulang. Asar padahal salate salat asar pulang. Ngimami napa? Kaumi. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'adz itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'adz iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'adz ku ana tiyang sing mufaraqah, diada tinggal Mu'adz ijek sholat dibalap dhewe. Jadi misalnya kono maca surat Baqarah diselip di ayo Baqarah dilawan Qulhu wonten nggih pokoke. Lha mboten niki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Qulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'adz ini, sahabat Mu'adz ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, "Apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu?" Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai, itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa, nara cocok mau muni gendho, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget pe wong Wahabi, orang Arab tuh memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ra cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh ya wong nganggur. Pokoknya ra pak ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'adz. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'adz dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'adz dimaki-maki mbek Nabi dimarahi. Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'adz, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu sangko agama. Ya iku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat iku maca sabihisma aja kesuwen. Kowe nak kesuwen wong ra seneng salat. Ya itu sakhire kiai-kiai kata sing salat cepet. Lah iku ya ana dalile dadi salat cepet iku. Paham ya. Dadi salat cepet iku hadise sahih. Dadi mulane ana ki salat kok kesuwen. Lah nak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhire akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Ya sembo iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana critane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nak niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan ta. Dadi sokoe. Lha niku hadis soha inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'adz itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam maksudnya lagi iki aku rasane dimaki-maki Nabi sampai begitu. Artinya ngeten nggih. Ketika Mu'adz mi'arobi salah ternyata yang salah Mu'adz. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam Samsung awan, masyarakat ra gelem ngaji, Allah bener ora gelem ngaji karena ini ada syariat pengangguran massal. Ora iso komentari wong kok dijak ngaji. Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin wae wong golek dhuwit kok dijak ngaji. Lung salat luwe apik timbang salat ben ngaji apik endi? Ampek salat mesti bener wong imaduddin cok. Salat fardu. Amulane kiai-kiai alim itu ngindari ngaji jam kerja. Terus nek ora teko ora usah ditakokno. Sing ora teko ya apik, sing teko ya apik, sing ora teko ya apik yang dianggap diurusan. Lho tenan nggih, kula bek ngaji teng mriki suatu saat kok Mustofa ra ngaji, mboten ngarah kula takokno sebabe napa mboten. Misale sebabe gedeng kula ya sah, gedeng kula ora murtad. Gedeng Nabi kan murtad, nah gedeng kula mboten murtad. Misale sebabe wedi bojo ya wajar. Ayo, sebabe lara sok ben istuwa ya wajar. Misale saiki ora seneng jenengan Gus ya wajar. Wong alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir apa hadis. Ya normal kabeh, apa yang ndak normal di dunia ini? Terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad nih, buat nendiri mau kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. gawa pacul Nabi diliwati. Enggak malah ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari, sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi, la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham ya maksud? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Nah, semenjak itu sahabat enggak saling kritik. Lah ini peringatan nggih kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat do liwat tenange ditinggal kerja dadah. Iku Nabi, Nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kula sering gujo yen anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged, Gus? Kowe sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Akan dah ni, sing orang ngaji, lebih bener dibang sing ngaji. Kok sakit guys? Lah yo, kau yang ngaji, ngongkon wongkon, api anbe anak, api anbe ibu. Lah sing saya kisah orang ngaji, lagi ngomong anak. Jadi wes ngelakoni. Nak sing ngaji, lagi ngurungok noam. Akhirnya dah mikir, waduh, kok ngono lagi guys? Lah yo, sing rata kau ni pengajian. Nih saya kisah sedang mengaplikasikan ilmu ni. Lah sing teko, wong nganggur mau ngurungok noam. Jadi luwe dhuwur sing ora teko, bener-bener terus. Lah kok enak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono le Gus? Lho tak late legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya sing dadi kiai sing nopo legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ra ngaji krana demenan utawa main oplosan, lha iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam nopo mana mong nopo? Maksiat eling-elinge wa dharu dhahirul ismi wa batina. Jadi mulane dadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Yes kita cocok ra cocok hukum iki udah diomongno. Ya kula sering diprotes kiai-kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas ora usah perhitungan pokoke hukum diterangno ora usah kakean apa? Perhitungan. Kula dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten delik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Gus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pidho, Pak. Iku sunai para nabi, para ulama dhisik, aja sampai terawih ku full, mari kok diarani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru getung Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah kok ya kodok itu terawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama, ulama nggih mergo ngoten niku ulama iku gawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso terawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso traweh, ana kernet ra iso traweh. Banyak umat Islam sing kepengin traweh ra iso traweh. Nak nganti ulama kabeh majibno traweh, Ramadan pisan we ora traweh, buangkune Islam opo? Sawu taun pisan. Lho sing kepengin traweh ra iso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separung Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetap traweh jalan terus. Dadi Nabi ne leren sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, enggak ada standarnya. Bangune Nabi PNS tapi. Ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sok sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 bari undele. Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sing maksud iki? Dadi sini iki peringatan iki kula jenengan, aja geman gawe ukuran pribadi. nggih gawe ukuran apa pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam kuwi tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit ora ono. Sing ono iku toma. Kuwi iso ngukumi medhit wong sing ora toma. Misalnya kula mbek ruhin gak tomak blas, terus ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit itu ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah, kira di kepentingan kan ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ra di kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah nek kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhewe nafsu. Toma, ana cahyu mbak arani sombong, mergo mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahyu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe toma. Tak rewangi awan-awan moro masjid jebule makmumku mok telu. Ya iku malaikat ya janggal wong 13 dadekne swarga kok butuh telung saf. Akhire uring-uringan kan. Desa kene iku apa ora makmur ro masjid neraka kabeh. Ya kiyene neraka pisan wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah ra Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning pikir wis apik. Pokoke ana siare. Mana Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ra jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jadi Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, sholat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Aja sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno sholat. Jadi, orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, wong mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja. Terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Berarti jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelamatno jamaah apa nyelametno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngene iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf Dik ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lah iku pentinge ulama iki. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku, dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku salat asik. Dawe Nabi aku masuk salat terus asik. Kepengen fa'utiluha, aku kepengen dawakno sholat fa'asma'u buka asobi, terus saya mendengar nangisi cacili fa'ataja wazufi sholati, terus sholatku tak cepetno mergo aku sa'ake nak sebagian makmumnya itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi kaya kok idha idha amma hadukum fal yukhafif, wong nak jadi imam sholati kudu cepet fa'inna fihim ad-do'if wadal hajat, karena diantara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergono jamaah imamnya weng kek moconi sowi penumpangnya pra misoh wakata. Jadi soal ini pokoknya ngadil kula lah, pokoknya nak hukum ora iso sama individu lah, nak kepengen sholat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah ekpresekno ning sholat sunat iku nak ape sholat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan pas dhewean ra kelar suwi pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gedhe sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per salat itu nilainya sekitar kalau diuangkan tuh 500.000. Pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Terus sekarang ketemu ke Indonesia digojlok. Mandek man ke salat terus. Perkarane tiap salat itu digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa salatem iku perkara digaji utawa apa pirsa salatem perkara makmume akeh nek ora pati akeh makmum ora pati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine koyo kasus Mu'ad tadi yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau sesuatu sahabat sing cuek mbek nabi pas ngaji, sing disalahno nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Mulane eling-eling gitu terus syariat Islam niku pokoke gampang nggih basyiru wala tu'assiru napa basyiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru dadi pokoke syariat Islam sing gampang sing ora dadekno wong bosen sing nyenengno sing ora dadekno wong gedhing wis pokoke gampang kados kiai-kiai alim-alim riyen salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis kadang-kadang ya kukur-kukur wis kadang sarungane ya urung bener wis napa takbir bareng konangan santri ini mbah wau jenengan sholat ketok udele mbah udele lho orang isori udel nah, sangke ngalime spontan inna woha la yang zuru ila suarikum wa jadikum wala ila udelikum walakin yang zuru ila kulubikum oh wau wow, randulok klambi randulok pakaian sing didulok iku hati adiknya sangke mangkle bela awai wala ila udelikum mbah dunia sekadung ketok napa jangan-jangan kuna anak sholat tak parah kalau rian sering makmum kaya-kaya sing lugu-lugu orang dikancing itu ya sestakbir senak sholat itu orang doyani ini gak meyakinkan cara ini sholat sholat itu buatan apa? Meyakinkan ya, tapi tiangnya ikhlas tiba semua meyakinkan tapi buatan apa? Ikhlas awalnya buatan delok penampilan tapi delok apa? Ikhlas pemenang nak fasai mergo order oh, semalah dieling-eling gitu terus kita niku kudu ngaji mbek ulama dadi ojo sampai barang ora wajib ku dianggap napa wajib mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ora teko engger takoki kok mboten teko sing teko wis akeh nek wong ora teko ndekne teko wae ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa wajib dadi iku tugase ulama. Kau nak buat ngoten ke sahake? Misalnya teraweh, kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya teraweh. Berapa saudara kita Muslim sing ra iso teraweh karena profesi pekerjaan dia satpam, takut majikan, dia tukang jaga toko, dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariate Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak teraweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mu sunah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Kuwi ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae nggih. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Dadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih nrungokno kita iki ngeten. Dawe Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuh kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yadahu makhafata ayyufrodu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoke ngamal itu Nabi tersiksa betul. Kula roh tenan nggih tengene riwayat niki rungokno tenan nggih. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat nggih. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulkah Al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaule Nabi ku sholat di jero napa. Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya'luhul Ka'abah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku itu gedun mau sholat melebu Ka'bah. Unak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus meksa melebu Ka'bah, rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama, akhirnya ada banyak ulama mengatakan melebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi gedun. Loh, ya ana ulama sebenarnya ayo guys jajal. Ayo delok ning takbir-takbir kitab sing gedhe-gedhe mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi gedun. Saya iki digo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Ora seneng wonten niku ben gak melete. Musane mlebu Ka'bah mergo pejabat ae tetep mulai tangkep apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat, karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan, karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu, kulo niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kulo niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh BRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colong colongan. Kulo nggak ada santri ibu ini kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus kaya ngukumi piye? Jajal wajibno traweh wong salat fardhu nyolong kok ape wajibno napa? Kuwi ora rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora roh rasane probleme napa umat. Kena kodok kulo nganti nangis, Gus kulo nu kerja teng Cina, kadang nggih goreng babi, kulo nak akad kene ngetro anake teng gereja. Tapi anak kulo mondok teng jenengan. Niku hukume kulo sepundi? Piye ape mbok hukumi, mbok kon traweh? Iki kulo jawab e nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga jeneng ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar.